وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضلا من رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita melanjutkan beberapa adab terkait adab-adab tidur. Sekarang beliau membawakan bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab idfa'il misbahi, bab untuk memadamkan lentera. Al-misbah, api lentera yang dipakai untuk penerangan. Qala rahimahullah an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akhliqu al-abwaba, tutuplah pintu-pintu. Yani ketika di malam hari. Wa auqu as-siqa'a, dan kencangkan ikatan wadah-wadah kalian, wadah minum kalian. Wa aqfi'u al-ina'a, dan baliklah bejana-bejana kalian. Kalau tadi tempat air ditutup rapat-rapat, diikat, karena dulu tempat minum diikat. Kalau wadah-wadah yang tidak dipakai, al-ina, disuruh akfi'u al-ina'a, dibalik, ditelungkupkan. Ditelungkupkan. Jangan dibiarkan terlentang. Qala wa khammiru al-ina'a, dan tutuplah ya wadah-wadah yang masih ada isinya. Kalau di situ ada makanan, suruh ditutup. Kalau udah malam. Wa adfi'u al-misbah, dan tutuplah apa, padamkanlah lentera-lentera, lampu-lampu pelita kalian. Fa inna syaitana la yaftahu guluqan, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang ditutup. Wala yahullu wika'an, demikian juga syaitan tidak bisa mengambil sesuatu dari wadah yang tertutup, yang dikencangkan talinya. Wala yakshifu ina'an, dan tidak bisa membuka, menyingkap wadah yang sudah ada tutupnya. Wa innal fuwaisiqata tudrimu 'ala nasi baitahum. Dan sesungguhnya fuwaisiqah, Yang dimaksud vesikel adalah tikus. Tikus itu binatang yang fasik, ukurannya kecil sehingga dibikin isim tazkir oleh Rasulullah SAW. Dibentukkan bentuk kecil, fuwaisiqah. Dia binatang fasik. Itu tudrimu ala nasi baitahum, bisa membakar manusia, membakar manusia rumahnya. Insyaallah. Ini disebutkan dalam hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis fihi jumalun min anwa'il khairi wal adabi al jami'ah. Hadis ini di dalamnya berisi sekumpulan berbagai kebaikan dan adab-adab yang lengkap. Lima salihin akhirat wa dunia. Untuk kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. Ya. Adab-adab yang begitu mulia. Fa'amara sallallahu alaihi wasallam bihadzil adab allati hiya sababun lisalamati min idza'i syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan adab-adab ini, yang mana adab-adab tadi merupakan sebab selamat dari gangguan syaitan. Ya, adab-adab yang menjadi sebab keselamatan seorang hamba dari gangguan syaitan di malam hari khususnya. Wa ja'ala Allah azza wa jalla hadhihi al-asbab asbaban lisalamati min idza'i. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah-langkah tadi, apa saja, pintu di malam hari ditutup, ya, dikunci. Kemudian wadah-wadah minuman itu ditutup. Kalau di zaman Rasulullah SAW wadah minumannya diikat ada talinya. Kalau sekarang wadah minuman pakai apa? Hah? Ada gelas, ada botol, ada gelon, ada macam-macam, tutup. Kalau sudah malam, sudah mau tidur, tutup semua botol-botolnya, gelon-gelonnya, ember-ember tempat minumnya misalkan. Demikian juga wadah-wadah yang kosong. Ya. Waqfiu al-ina wa aqlibu. Dibalik wadah-wadah yang kosong, ada rak-rak piring. Ya. Jangan piring-piring bersih dibiarkan telentang begini. Panci-panci yang bersih jangan dibiarkan telentang. Belanga-belanga, ya. Apalagi wadah-wadah makanan, nampan-nampan jangan dibiarkan telentang kalau udah malam. Barakallahu fikum. Tapi dibalik, yang bersihnya taruh di bawah. Wa khamirul ina. Ya. Kalau wadah yang masih ada makanannya, tempat nasi, tempat sayur, tempat ikan dan seterusnya, itu ditutup semua. Ya, disuruh apa? Ditutup. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tadi itu syaitan akan menghalalkan wadah-wadah tersebut. Dia bisa mengambil. Ya, ada makanan yang ada di dalamnya bisa diambil oleh asyaitan. Qala wa atfi' al-misbah. Demikian juga matikan lentera. Misbah ini lampu yang dari api, pelita. Karena zaman dulu belum ada apa nih? Al-kahruba, enggak ada lampu listrik begini. Yang ada al-misbah. Ya, atau al-qanadil. Qanadil itu yang digantung begini tapi dari api. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Itu semuanya disuruh dimatikan. Pelita-pelita. Alasannya tadi, ya, wa innal fuwaisiqata tudrimu 'alan nasi baitahum. Karena tikus, fuwaisiqah, tikus disebut dengan binatang fasik yang kecil, itu bisa membakar rumah-rumah manusia. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan adab-adab di malam hari. Ya, adab-adab di malam hari. Dari mulai menutup pintu, ya, mengencangkan tempat-tempat air tutup-tutupnya, belanga-belanga dibalik, ya, karena kalau belanga ditaruh telentang, biasanya kejatuhan kotoran, kotoran cicak, ya, debu atau kotoran apapun. Demikian juga yang masih ada airnya ditutup, atau wadah yang kosong dibalik. Atau ada yang masih ada makanannya untuk ditutup. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada lemari makan, tinggal dikunci, dimasukin makanan dikunci. Nah, ya, dalam keadaan apa? Aman. Tapi kalau tidak ada, hendaknya ditutup semuanya. Kenapa? Fa inna syaitan la yaftahu ghuluqan. Karena kalau sudah ditutup, syaitan tidak bisa lagi membuka. Mafhumnya berarti kalau masih terbuka, syaitan bisa makan makanan manusia. Bisa ikut minum. Ya, kemarin sudah dibahas terkait apa? Ketika ada seorang yang masuk rumahnya tidak membaca zikir. Qala syaitan li ashabihi, ya, inna lakum mabitan. Sesungguhnya kalian, setan berkata kepada teman-temannya, sesungguhnya kalian memiliki tempat bermalam di rumah ini. Ya, walam yadhkur ismallahi inda ta'amihi, dan kalau dia tidak baca basmalah ketika hendak makan, la inna lakum asya'a. Sesungguhnya kalian, wahai teman-temanku, kata setan, kalian punya makan malam di rumah ini. Tapi kalau malam hari dia udah baca basmalah, pintunya ditutup, setelah itu wadah-wadahnya juga ditutup, ya, makanan-makanan yang sisa di malam hari ditutup, maka setan tidak bisa mengambil ikut makan makanan tersebut. Ya, kenapa? Karena sudah ditutup oleh pemiliknya. Inna syaitan la yaftahu ghuluqan, syaitan tidak bisa membuka wadah yang sudah ditutup oleh pemiliknya. Ya, demikian juga wadah yang sudah di apa namanya? Balik itu enggak akan dimudharatkan oleh asyaitan. Ya, tidak bisa dibuka kembali wadah yang sudah dibalik. Barakallahu fikum, dalam hadis yang mulia ini itu semuanya merupakan asbab yang bisa menjaga seorang dari gangguan syaitan. Nah, karena barakallahu fikum, setan itu senantiasa membuat mudarat kepada manusia dalam segala urusannya, sampai urusan wadah makanan yang ditinggal tidur atau wadah kosong yang ditaruh terlentang wadahnya. Itu di situ ada kesempatan setan merusak. Ya, sering kan kalau ada wadah yang terlentang, panci, belanga dan seterusnya, apalagi kalau ditaruh di atas lemari, pasti di situ banyak kotorannya. Ya, ima kotoran tikus, ima kotoran apa? Cicak. Ya, atau debu atau kotoran yang lainnya. Sehingga wadah-wadah dianjurkan untuk ditelungkupkan. Ya, kalau sudah terlanjur terlentang maka harus dicuci dulu. Dicuci terlebih dulu. Karena di sana ada gangguan atau ada kotoran yang bisa memudaratkan. Dalam hadis yang mulia ini juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, bahwasanya Islam itu ajaran yang sangat mengajarkan keselamatan seorang hamba. Islam itu ajaran yang sangat menjaga, mengajarkan asbab keselamatan seorang hamba. Ya, walaupun cuma sekedar makanan. Walaupun cuma sekedar makanan. Ya, untuk ditutup kalau malam hari. Ditutup agar dia tidak dimudaratkan, diambil oleh syaitan atau akan bisa ya dimakan oleh binatang-binatang yang merusak seperti tikus, kecoa dan seterusnya. Ya, Islam menjalankan asbab, mengajarkan kepada kita asbab-asbab apa? Keselamatan. Sehingga kalau sudah ditutup, kata Imam Nawawi, fala yaqdir ala kashfi ina wala halu siqa wala fatha bab wala idza isbi wa ghairi. Kalau sudah ditutup rumah, ditutup wadah, setan enggak akan bisa memudaratkan. Ya, enggak akan bisa membuka tempat minumnya atau membuka pintunya. Atau bisa, atau setan tidak bisa memudaratkan anak-anak kecil yang di dalam rumah tersebut. Ya, dan yang lainnya. Idza wujidat hadzal asbab. Kalau sudah ditemukan sebab-sebab tadi. Ya, oleh karena itu ketika, jangan lupa ketika masuk rumah malam hari, nutup pintu, nutup jendela, sebelum tidur hendaknya baca basmalah. Ya, baca apa? Basmalah. Dan ini termasuk sunnah yang jarang manusia merutinkannya. Ya, nutup jendela baca bismillah. Nutup pintu baca bismillah. Ya, yang dengannya apa? Syaitan enggak akan bisa masuk. Ya, syaitan enggak akan bisa masuk ketika apa? Ketika pintu-pintu dalam keadaan ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Barakallahu fikum. Ya, karena perlu diketahui dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau sudah malam hari, fa inna lil jinni intisyaron wa khaffatan. Kalau sudah malam, jin itu waktunya untuk berkeliaran. Dan juga dia bisa menyambar-nyambar. Bisa memudaratkan. Sehingga salah satu pengaruh sihir, gangguan jin, gangguan setan, itu sangat kentara diantaranya ketika sudah menjelang malam. Ya kan? Siapapun yang ada tanda-tanda kerasukan, tanda-tanda diganggu sama jin, itu biasanya kalau menjelang maghrib, mau masuk malam hari sudah mulai gelisah. Gelisah. Ya, perasaan sudah cemas. Perasaan gak enak. Kalau sudah menjelang malam. Karena emang saatnya kalau udah malam gangguan jin itu semakin banyak. Gangguan setan semakin apa? Banyak. Ya. Innal lil jin intisyaron wa khatfatan. Jin kalau udah sore, udah malam, ya itu di situ saatnya mereka untuk berkeliaran dan juga melakukan gangguan-gangguan. Maka dari itu kalau sudah malam, ya kita disuruh menahan anak-anak kita, jangan suruh keluar. Ya, kalau sudah menjelang maghrib, anak-anak kita disuruh di dalam rumah, dijaga. Ya. Terus rumah dikunci. Demikian juga ya, apa namanya? Jangan lupa untuk membaca basmalah. Kemudian terkhusus ketika hendak tidur dijalankan asbab-asbab tadi. Ya, wadah-wadah makanan, wadah-wadah minuman ditutup semuanya. Sampai pun kalau tidak menemukan tutup kecuali cuma sekedar ranting kecil yang bisa untuk menutup di atasnya, lakukan. Ya, illa khammartahu walau ta'rudu alaihi 'udan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, illa khammartahu, kalau engkau enggak bisa nutup sempurna, ada nasi. Ya. Nasi dibelanga. Loh kok gak bisa ditutup sempurna? Kenapa gak ada tutup misalkan? Ya. Kemudian apa? Walau ta'rudu 'alaihi 'udan, walaupun engkau cuma bisa menutupkan sehelai ranting di atasnya, lakukan. Walaupun penutupnya cuma ranting saja, lakukan. Kenapa? Karena betapa besarnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi wadah-wadah makanan kita. Betapa ditekankan, ya, betapa ditekankan perintah Rasulullah SAW untuk menutupi wadah makanan kita. Masih ada nasi, masih ada lauknya, masih ada supnya misalkan, ada gulainya, ya, masih ada ikan rica-ricanya yang belum habis tadi malam dimakan. Tutup, kalau mau tidur jangan dibiarkan terbuka. Walaupun rumah kita ada atapnya, walaupun rumah kita ada pelafonnya dan seterusnya, tutup itu semua udah. Kenapa? Karena kalau sudah ditutup, asyaitan asyaitan la yaftahu ghulukan, setan enggak bisa membuka sesuatu yang tertutup, wala yahullu wikaan, enggak bisa membuka, ya, wadah, melepaskan wadah yang sudah tertutup untuk ngambil, untuk makan, ya, nimbrung, atau lebih parah setan bisa, ya, memudaratkan makanan tersebut. Tutup semuanya. Subhanallah. Walaupun yang ada cuma ranting satu helai. Karena di zaman Rasulullah SAW kehidupan urusan dunia itu begitu sulit. Wadah, ya, enggak seperti zaman sekarang. Wadah-wadah di zaman beliau alaihi salatu wasalam itu begitu sulit. Nampan dari kayu. Ya, ada dari tembikar. Tapi pun itu pun jarang. Ya, kalau sekarang masya Allah tupperware dengan segala jenisnya. Apa namanya ini? Wadah-wadah banyak sekali macam-macam. Penutupnya lengkap. Hendaknya apa? Ditutup makanan-makanan sebelum tidur. Jangan sampai syaitan memudaratkan makanan tersebut. Pagi-pagi mau dimakan sakit perut. Nah, ya, walaupun nggak ada penutup, cuma satu ranting, lakukan kata Rasulullah SAW. Ya, di sana ada qaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang enggak bisa diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Ah, ini ada tutup, ada panci, isinya kolak. Ya, udah kenyang mau makan, udah kenyang deh. Udah biarkan aja. Aduh, enggak ada penutup. Wah, tutup-tutup sudah enggak ada. Ya, adanya cuma penggaris. Berikan penggaris misalnya. Jangan biarkan dia apa? Terbuka semuanya. Tapi walaupun cuma ranting lakukan. Kalau memang enggak ada semuanya. Kalau ada penutup lengkap, maka berikan penutup yang lengkap. Ya, subhanallah. Ini bimbingan dan adab dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, demikian juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah apa? Bahwasanya untuk kita memanfaatkan dan memuliakan makanan walaupun itu yang sisa belum habis. Makanan yang sisa belum habis. Rasulullah SAW menyebutkan akrimu al-khubz. Ya, akrimu al-khubz. Ya, muliakan roti. Walaupun roti sisa enggak habis, jangan kemudian apa? Taruh di lantai diinjak-injak. Ya, ini adab yang tidak bagus. Makanan kalaupun jatuh kotor, ya, Rasulullah SAW apa? Idza saqata luqmatu ahadikum, ya, falyakhudha. Kalau jatuh salah seorang makanan salah seorang kalian ambil, maka ambil. Kalau jatuh makanannya ambil. Ya, falyumit, ya, al-adha. Lalu buang yang kotor tadi. Setelah itu suruh dimakan. Ya, la yada syai'an li syaitan. Jangan sisakan sedikit pun untuk syaitan. Kamaqala alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang apa namanya? Sombong gitu. Ada roti jatuh, ya, jatuh cuma di lantai. Lantainya enggak terlalu kotor. Ambil terus dibersihkan. Kalau memang ada kotoran sedikit, ada pasir, bersihkan. Setelah itu makan. Jangan biarkan setan ikut makan di makanan yang jatuh tadi. Subhanallah. Ya, kita muliakan. Kalau ternyata, aduh kotor begini, ya sudah, kasihkan ke ayam. Kasihkan ke hewan. Ya, karena ada sebagian orang, makanannya jatuh, pala tambah diinjek. Subhanallah. Ini enggak dibenarkan dalam Islam, enggak sesuai adat. Jatuh makanannya, jatuh rotinya, jatuh pisang, pala diinjek. Subhanallah. Ini, ya, perkara yang dilarang di dalam Islam. Kalau ada makanan yang terinjak-injak, jangan. Kita jangan lewat di tempat yang ada makanan tadi terinjak. Biarkan nanti kalau ada burung, ada ayam, atau hewan apa untuk makan makanan tersebut. Ya, kadang ada sayur tertumpah di jalan, gitu ya. Nggak mungkin kita mau ngambil sayur tadi. Tapi kalau kita ada lewat naik motor atau jalan kaki, jangan dilindes. Makanan nggak boleh dilindes. Tapi apa? Kita lewat sebelah sana, biarkan nanti kalau ada burung, ada ayam, ada kucing, ada hewan yang lewat, atau anjing. Makan makanan tersebut sampai bersih. Ya, ini ada. Untuk kita memuliakan makanan. Sampai Syekh Shalal Fauzan Hafizullah menyebutkan kalau ada makanan basi. Tahu ya, makanan yang udah basi gak bisa dimakan. Itu jangan kemudian dibuang di jalur najis. Ya, dibuang di saluran apa? Air limbah, nanti ketemu dengan air limbah dari WC kamar mandi, ketemu dengan jalur najis. Berarti kita tidak memuliakan makanan. Ya, kalau ada yang seperti itu, sisihkan untuk dikasihkan ternak, gitu ya. Kasihkan ke bebek, ke ayam, ke ini, dipisahkan. Karena ada sebagian orang langsung dibuang di jalur kotoran. Ya subhanallah, berarti dia tidak memuliakan makanan, walaupun itu makanan yang sudah enggak dimakan. Atau sudah basi. Ya. Sampai kita dibimbing seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau makanannya ini dalam keadaan masih bisa dimakan. Masih bisa dikonsumsi layak. Kalau malam hari tutup. Ya. Sehingga besok pagi masih bisa dimakan, diangetin, dimakan kembali. Selama tidak memudaratkan. Ya. Kalau sayuran hijau mungkin memudaratkan ya menurut ahli kesehatan. Sayuran hijau itu kalau dipanaskan, zat besinya akan mengalami, wallahualam apa namanya gitu, proses kimia apa. Sehingga bisa mudaratkan badan. Ya sudah, jangan. Tapi kalau yang lainnya, kayak gulai kambing, ya, atau rendang daging, atau apa yang kalau dipanaskan berulang-ulang justru bumbunya tambah meresap, tambah enak. Ya itu dipanaskan. Ya, atau sup, ayam, yang sekiranya tidak memudaratkan, panaskan. Baru disimpan, ditutup rapat. Jangan biarkan apa? Jangan biarkan setan untuk memudaratkan atau binatang-binatang yang fasik seperti tikus dan yang lainnya akan bisa memudaratkan makanan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, dalam hadis yang mulia ini juga, ya, kita hendaknya menjadi seorang yang hidup sederhana. Dalam urusan makan, hidup sederhana. Kalau sudah ada makanan, ya yang ini gak usah lagi cari yang lain. Ada sebagian orang kan, ini udah gak enak. Beli lagi aja, banyak uang juga. Subhanallah. Ya, padahal semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanya. Kalau memang masih ada lauk tadi malam, masih ada ikan bakar tadi malam, atau masih ada lauk yang lainnya tadi malam, pagi hari kita mau sarapan, manfaatkan lagi. Selama itu tidak memudaratkan perut kita. Jangan kemudian, beli lagi aja. Beli yang baru. Masih banyak uang juga. Ya, subhanallah. Ya. Karena setiap apa yang dibelanjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Tsumma latus'aluna ya yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kalian. Ya, jadi manfaatkan yang sudah ada. Jangan membeli yang lainnya kalau memang masih ada makanan yang tersisa tadi malam. Barakallahu fikum. Yang menjadi syahid di sini terkait dengan bab idfa'il misbah, bab mematikan lampu adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita mematikan lentera, maksud saya. Ya, adfi'u al-misbah, matikan lentera-lentera, yaitu pelita. Ya, dan lampu yang seperti ini fa insyaallah tidak termasuk. Ya. Karena ada sebagian orang berpendapat lampu yang seperti ini itu juga harus dimatikan. Misbah itu artinya lampu. Matikan lampu sebelum tidur. Jadi kalau tidur gelap-gelapan. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan untuk mematikan lentera. Lampu di zaman itu lampunya lampu minyak. Nah, itu karena satu asbab. Bukan karena lenteranya, bukan karena cahaya terangnya yang mau disuruh matikan. Bukan karena perintah untuk tidur gelap-gelapan, bukan. Tapi karena asbab, lentera di zaman itu, lampu di zaman itu bisa memudaratkan, membuat terbakar rumah. Ya, beliau menyebutkan, innal fuwasiqata tudrimu ala nasi baitahum. Sesungguhnya fuwasiqah, binatang fasik yang kecil, yakni tikus, itu bisa membakar rumah-rumah manusia. Ya, berapa banyak. Ya, lampu pelita dibiarkan atau lilin dibiarkan. Bahkan obat nyamuk. Ya, obat nyamuk bakar ditaruh. Tiba-tiba apa? Menjadi asbab terbakarnya sebuah rumah. Bahkan terbakarnya satu kampung. Ya, terbakarnya pemukiman-pemukiman padat. Asbabnya karena apa? Karena api yang tidak dimatikan. Ya, inna hadhihi an-nar hiya aduwwul lakum. Fa idza nimtum fa'tfi'uha. Sesungguhnya api ini itu adalah musuh bagi kalian. Maka kalau kalian mau tidur, matikan api tersebut. Ya, kalau mau tidur, matikan. Jadi yang bisa membakar itu apa namanya? Api yang menyala tadi, obat nyamuk, ya, lentera, lilin dan seterusnya. Kalau yang begini kan tidak ya. Lampu-lampu listrik begini insyaallah tidak. Nah, karena itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya tikus itu bisa membuat terbakar sebuah rumah gara-gara penghuninya tidur, lampunya masih menyala, lenteranya masih menyala, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Mematikan lentera-lentera di zaman itu. Adapun kalau lampu yang seperti di zaman sekarang itu ilahnya tidak ada, atau asbab yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang memakai lentera, mematikan lentera. Rasulullah SAW melarang menghidupkan lentera, meninggalkan lentera masih hidup, ditinggal tidur, tidak dimatikan. Asbabnya karena terbakar. Kalau ini tidak. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya, ada atau tidaknya. Ya, kalau ternyata, apa namanya? Bisa menyebabkan kebakaran, ya, maka matikan lentera, ya, obor, ya, lampu tempel di dinding yang dari apa namanya, ya, minyak, ya, kemudian juga obat nyamuk sekalipun, ya, obat nyamuk bukan lampu, cuma untuk mengusir nyamuk yang bakar itu. Tapi kalau memang itu bisa berpotensi terjadi kebakaran, maka itu akan bisa, ya, menjadi potensi kebakaran, matikan. Sebelum tidur, matikan. Terus gimana? Cari obat nyamuk yang pakai listrik. Ya, atau tidur pakai kelambu. Ya, kenapa? Karena itu bisa memudaratkan. Ya, demikian juga yang lebih besar dari itu, kompor. Ya, masa nasi, masa apa, nyalain kompor, jangan ditinggal tidur. Ya, atau jangan ditinggal pergi. Kenapa? Membahayakan. Ya, itu akan bisa memudaratkan. Barakallahu fikum, bisa menyebabkan kebakaran. Fatalima na'azinallahu'alaikum. Demikian juga ya di dalam hadis ini, tikus itu binatang yang digelari oleh Rasulullah SAW fuwasiqah, binatang fasik yang kecil. Karena memang tikus itu merusaknya luar biasa. Sehingga termasuk khamsun minal fawasiq, ya, lima jenis hewan yang fasik, ya, yang yuqtalna fil hil wal haram, yang diperintahkan untuk dibunuh ketika halal dan ketika sedang ihram. Kalau lagi haji, umroh, itu enggak boleh membunuh binatang berbulu dan seterusnya. Tapi lima binatang fasik ini diperintahkan untuk dibunuh walaupun lagi ihram. Apalagi kalau lagi halal. Salah satunya adalah al-fa'rah, tikus. Ya, tikus itu binatang fasik sehingga harus dibunuh. Dapat di mana? Bunuh. Ya, karena itu adalah hewan yang barakallahu fikum memudaratkan. Ya, betapa banyak tikus-tikus menyebabkan kerusakan di rumah. Menyebabkan apa? Rusaknya barang-barang, menyebabkan rusaknya kabel-kabel, menyebabkan kebakaran. dan yang lain sebagainya. Ya, maka dari itu diperintahkan untuk dibunuh dan di dalamnya terdapat pahala. Ya, apa maksudnya binatang fasik, ya ikhwah? Yang dimaksud kenapa tikus? Tadi ya, apa saja? Lima binatang fasik, tikus, terus ular, terus burung gagak, terus kalat jengking, ya, terus apa lagi? Burung elang. Ya, ini lima binatang fasik yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, kenapa dikatakan fasik? Maksudnya adalah karena yakhruju minat ta'ah. Dia keluar dari ketaatan. Kalau binatang-binatang yang lainnya, makhluk-makhluk Allah di muka bumi semuanya itu tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa bertasbih siang dan malam. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan tidaklah segala sesuatu di alam ini, ya, maksudnya segala yang ada di alam ini, gunungnya, pohon-pohonnya, bebatuannya, hewan-hewannya, binatang-binatangnya, kecuali yusabbihu bihamdih, mereka bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Cuma kalian enggak paham tasbihnya mereka. Ya, kita enggak paham bagaimana tasbihnya apa namanya? Ikan, bagaimana tasbihnya? Bertasbihnya pohon-pohon, bertasbihnya kambing, sapi dan seterusnya hewan-hewan. Nah, tapi ada makhluk yang fasik yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah. Yang lima tadi. Burung gagak, burung elang, ya, kalajengking, terus ular, terus tikus. Ya, itu hewan-hewan fasik yang mana mereka ini kalau kita mendapatinya disuruh dibunuh. Kita disuruh membunuhnya. Nah, ya, karena itu adalah binatang yang fasik yang banyak memudaratkan manusia, tidak mau taat dan patuh kepada Allah. Adapun hewan-hewan yang lainnya semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lebah, ada semut, ya, ada cacing, ada hewan-hewan yang lainnya yang tidak fasik. Makanya kita dilarang untuk membunuhnya tanpa alasan yang syar'i. Ya, membunuh hewan-hewan tadi tanpa alasan yang syar'i. Ya, ada semut, ya, atau apa namanya? Ada cacing. Ya, kemudian dibunuh, dipukul-pukul. Enggak boleh. Ada lebah. Ya, tanpa alasan yang syar'i dibunuh. Subhanallah. Ya, enggak boleh. Apalagi lebah, ada nasnya khusus tentang larangan membunuhnya. Tapi ya ikhwah, ini makna dari hewan fasik, ya, seperti tikus dan yang lainnya. Maknanya adalah hewan yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kita diperintahkan membunuhnya. Salah satu yang mudaratkan adalah tikus bisa membakar rumah-rumah kaum muslimin. Nagibun insyaallah wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.